Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ininya silo, ini silo. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Jamaah sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bersyukur kita dipertemukan kembali di bulan Syawal ini setelah satu bulan lebih kita libur. Kita menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menerima seluruh amal ibadah kita. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap salah dan khilaf kita. Tentu ini menjadi sebuah nikmat yang luar biasa ya, pada saat kita diberikan kesempatan untuk terus belajar, untuk saling mengingatkan akan agama ini. Karena ini adalah perkara yang sangat penting ya. Kita hidup di zaman yang tidak mudah ya. Jadi kita untuk mencari kebenaran saja tidak mudah. Agama ini tidak mudah ya bagi orang-orang yang menginginkan keselamatan. Ya, ujian, kemudian juga fitnah, ada syubhat, ada syahwat di dalam keseharian kita. Ini yang menjadi rintangan kuat ya di dalam keinginan kita untuk menjadi orang-orang yang bisa terus maju. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita fisik yang kuat. Kemudian juga memberikan akal, ya, memberikan naluri. Di sisi lain, hal seperti ini bukan hanya kita merasa lebih daripada makhluk-makhluk yang lain, tetapi kita juga harus bisa melihat, kalau Allah berikan modal kita seperti ini, itu memang di depan kita, ya, Allah siapkan ujian yang juga berat, ya. Pada saat kalau hewan, dia ujiannya tidak ada apa-apanya. Ya, dia cuma makan, lah itu sudah. Kawin, mati, kan gitu. Ya, kita manusia diberikan fisik, diberikan pikiran, diberikan ilmu, diturunkan ini semua. Kenapa? Karena memang ujiannya berat. Ya, sehingga Allah memberikan bekal yang sangat besar kepada kita. Nah, zaman kita sekarang zaman yang tidak kondusif. Ya, untuk kita menjadi orang yang soleh, orang yang baik. Karena banyaknya cobaan, ya, ujian yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita membutuhkan berbagai sarana-sarana wasilah yang bisa semakin menguatkan kita di dalam kita beragama. Kebutuhan akan ini jauh lebih besar daripada kebutuhan pada zaman dulu orang-orang soleh. Karena dulu orang-orang soleh, ya, sangat minim terjadinya kemaksiatan. Kemudian juga fitnah-fitnah itu tidak sebanyak pada zaman kita sekarang. Nah, sekarang fitnahnya banyak, kemudian ilmu kita sedikit. Nah, jadi kita akan merasa sangat berat di dalam kita menjalankan kehidupan ini. Jadi pertemuan ini ya kita harapkan menjadi salah satu yang kita bisa jadikan untuk saling mengingatkan. Ya, untuk saling kita mengingatkan agar kita bisa istiqomah di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi disebutkan oleh para ulama, Rasul itu kalau beliau berkata, ya, diulangi 2-3 kali. Dan beliau juga kalau di dalam hadis kita, di hadis ataupun di ayat sering sekali diulang-ulang. Masalah sholat itu berapa kali di Al-Quran diulang-ulang. Masalah zakat berapa kali diulang-ulang. Ya. Masalah sabar berapa kali diulang-ulang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya, agama ini terus selalu diulang-ulang, diingatkan terus. Karena dengan sering diingatkan, jadi kita bisa lebih terjaga di situ. Nah, jadi kita sangat bersyukur ya kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah ya kita akan bahas ya meneruskan pembahasan yang lalu. Ya, kita masuk di bab ke-31 di dalam kitab Tauhid, yaitu bab yang membahas tentang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pembahasan ini merupakan pembahasan yang cukup penting ya, karena disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan sesungguhnya ya hati kita ataupun pergerakan hati itu cuma ada tiga saja. Ya, yang pertama hati itu bergerak karena cinta, ya, yang kedua adalah karena khauf, karena perasaan takut, kemudian yang ketiga karena harapan yang ada di dalam hati tersebut. Sehingga tiga amaliyah qalbu ini, tiga amalan hati ini yang kemudian menjadi penggerak utama seseorang itu mau beribadah. Ya. Dan beliau mengatakan, tetapi dari ketiga unsur ini yang paling kuat adalah cinta kepada Allah. Jadi rasa takut kepada Allah menjadikan seseorang itu terjaga tidak terjatuh. Ya. Perasaan harap itu bisa menjadikan seseorang semakin kuat di dalam beramal. Nah, perasaan cinta ini ya yang pertama menumbuhkan ya orang itu mau melakukan ibadah. Dan beliau mengatakan yang paling kuat adalah al-mahabbah ataupun kecintaan kepada Allah. Alasannya apa? Di antaranya alasan disebutkan bahwasanya karena perasaan cinta ini akan langgeng dalam kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat. Ya, perasaan cinta ini akan dibawa oleh seseorang dari dunia sampai di surga nanti. Kenapa? Kalau orang itu sudah di surga sudah ada, tidak sudah disebutkan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun ayat itu sebelumnya wala takhafu wala tahzanu. Jadi kalian enggak usah takut. Ya, kalau sudah di surga enggak ada perasaan takut lagi. Karena enggak ada yang ditakuti. Jadi perasaan takut itu terputus dengan meninggalnya seseorang. Dalam artian dia beriman ya. Kalau orang-orang itu beriman dia masuk surga, kalau sudah di surga dia sudah tidak punya perasaan takut lagi. Dia tinggal menikmati. Begitu juga harapan juga tidak berharap karena semuanya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah perasaan cinta, ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mengatakan perasaan cinta inilah yang menjadi unsur paling kuat di dalam amaliyah hati seseorang. Ya. Kalau berbicara tentang cinta, ada seorang ulama yang luar biasa, beliau menulis satu buku khusus ya tentang masalah cinta ini. Ya, yaitu Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau punya punya buku, judulnya adalah Raudhatul Muhibbin, itu taman orang-orang yang jatuh cinta, ya. Ada buku namanya Taman Orang-orang yang Jatuh Cinta. Ada yang pernah baca? Belum ya. Jangan sampai ketinggalan. Yang muda bagus, yang tua juga boleh. Itu bagus, ya. Jadi bagaimana buku ini kaya sekali tentang kisah-kisah, ya. Jadi kalau mungkin dulu teman-teman yang pernah ada film ya tentang Romeo dan Juliet, kalau di buku ini banyak kisah-kisah yang sampai seperti itu, ya, kisah-kisah yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bagaimana kisah cintanya para sahabat, ya, bagaimana kisah cintanya para ulama, ini disebutkan di dalam buku beliau. Ini kisah yang unik-unik, yang luar biasa ya. Bagaimana ulama jatuh cinta kan gitu. Bagaimana sahabat itu jatuh cinta. Ini tentu tidak biasa ya. Karena mereka orang-orang yang soleh, mereka orang-orang yang berilmu. Ya, tetapi mereka jatuh cinta lah. Bagaimana itu akan digambarkan, dituliskan oleh beliau dengan kisah-kisah yang sangat sangat bagus. Ya. Beliau mengatakan ya cinta itu memiliki akar kata ya padanan kata yang sangat banyak. Sehingga beliau mengatakan ya, maka tidak ada ya, cinta itu tidak boleh dibatasi kecuali dengan istilah cinta itu sendiri, tidak boleh diterjemahkan yang lain, karena kalau diterjemahkan jadi salah. Ada yang mengatakan ya, misalkan contoh, ada orang yang mengatakan cinta itu adalah senang, ya, tidak juga, karena orang cinta itu kadang juga nangis kan gitu. Begitu juga ada yang mengatakan cinta itu apa, membuat orang itu bahagia kan gitu. Tidak juga, kadang justru cinta menjadikan orang mati juga, gila kan gitu. Bagaimana disebutkan di situ ada kisah yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah kisahnya Abdurrahman bin Abi Bakar. Oke, kisahnya Abdurrahman bin Abi Bakar. Beliau ini saudaranya Aisyah radhiyallahu anha. Ini beliau contoh ya, seorang sahabat yang dituliskan bagaimana memiliki kisah cinta yang sangat sangat luar biasa. Biar penasaran nanti bisa beli bukunya. Gimana Pak? Iya, bahasa Indonesia itu Pak, sudah. Jadi ada judulnya Taman Orang-orang yang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu. Itu kisah, ini bukan kisahnya orang biasa ya, kisah sahabat-sahabat mereka yang jatuh cinta seperti itu. Ya. Bahkan di situ disebutkan nanti kisah-kisah orang yang jatuh cinta kemudian cinta itu membawa kepada kematian. Ya. Kemudian cinta seorang pemuda yang kemudian dia sangat ya sangat menjaga, ya, kemudian dia mati, ya, kemudian ini pacarnya juga soleha, kemudian dia meminta kepada Allah, kemudian juga mereka akhirnya mati bersama sebelum mereka menikah. Ini kisah-kisah yang sangat luar biasa. Jadi beliau mengatakan, ya, beliau menyebutkan istilah-istilah cinta yang ada di dalam Al-Quran. Ya, banyak sekali juga di hadis itu sampai sekitar 50 kata istilah cinta. Dan beliau mengatakan, maka tidak usah dibatasi saja. Karena cinta itu bisa artinya juga mati, karena banyak orang yang jatuh cinta kemudian jadi mati juga, kan gitu. Ada cinta juga bisa artinya malas, ya, karena orang yang mabuk kepayan jadinya malas juga. Gitu. Jadi tidak bisa dibatasi. Ya biarlah kata cinta itu, ya, sudah diwakili dengan kata itu saja. Nah, termasuk juga disebutkan di dalam buku tersebut tentang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana beliau menguraikan tentang hakikat seorang hamba itu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini termasuk ibadah yang sangat mulia. Ya, ibadah yang sangat mulia, dan ini adalah amalan hati yang paling besar. Karena dengan kecintaan inilah seseorang itu mau beribadah. Ya. Dan kecintaan kepada Allah itu tidak sama dengan kecintaan kepada yang lain. Ya, kecintaan kepada Allah itu harus diiringi dengan pengagungan. Ya, jadi seseorang yang cinta kepada Allah, maka menjadikan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada seseorang itu cinta kepada Allah, dia mengenal Allah, dia juga menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena cinta itu akan lahir dengan adanya sebuah perkenalan. Ya, orang itu dikatakan cinta kepada Allah, maka pasti sebelumnya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang semakin mengenal Allah, maka semakin besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi cinta kepada Allah itu mengakibatkan seseorang mengagungkan Allah. Ya, kemudian juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda dengan kecintaan kepada yang lainnya. Ya, takutnya kepada Allah juga menjadikan seseorang itu semakin dekat. Ya, berbeda dengan takutnya manusia kepada makhluk. Ya, kalau seseorang itu takut kepada makhluk, justru dia akan semakin menjauh. Tapi kalau orang itu takut kepada Allah, maka justru dia akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi amalan yang mulia, dan cinta kepada Allah juga menunjukkan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka disebutkan in kuntum tuhibbunallaha tabi'uni, ya, maka katakanlah jika kalian mencintai Allah maka ikutilah saya, itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun orang yang mencintai Allah pasti dia mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cinta ini ada dua minimal. Yang pertama adalah cinta ibadah. Ya, cinta ibadah adalah seperti cintanya orang beriman kepada Allah. Nah, kalau cintanya orang beriman kepada Allah, bentuk cinta yang seperti itu khusus hanya untuk Allah. Ya. Jadi kalau cinta kepada Allah kok ya kemudian dialihkan kepada selain Allah, nah ini yang dikatakan dengan kesyirikan dalam mahabbah. Ya, kesyirikan dalam kecintaan. Ya, seperti kita cinta kepada Allah menjadikan kita tunduk sujud kepada Allah, kita mengagungkan Allah, ya, kemudian juga takut kepada Allah, ya, berbagai akibat dari kecintaan ini, maka itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ada orang mencintai selain Allah layaknya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau ada orang mencintai sesuatu apapun dia, ya, pokoknya intinya selain Allah, dalam kecintaan yang seperti ini maka dia dikatakan sebagai orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka cinta kepada Allah ini secara zat cintanya itu cintanya adalah ibadah, ya. Jadi secara zat cintanya itu ibadah. Karena ada cinta yang sifatnya cinta mubah, ya, ataupun yang sifatnya tabiat, ya, bukan ibadah. Contohnya adalah seseorang itu cinta karena Allah. Nah, cinta karena Allah ini bukan ibadah, hakikat cinta itu. Misalkan apa? Seseorang itu cinta karena Allah, misalkan adalah orang itu mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ya, misalkan Allah cinta kepada sholat, misalkan seseorang itu cinta kepada sholat. Maka cinta kepada sholat hakikatnya itu bukan ibadah, ya, tapi cinta karena Allah, ya, cinta karena Allah namanya. Berbeda dengan orang yang itu langsung cinta kepada Allah, kan gitu. Jadi orang-orang ini cinta kepada sholat, kenapa? Karena sholat itu dicintai oleh Allah. Berbeda dengan orang yang dia cinta langsung kepada Allah. Nah, maka yang cinta kepada Allah itu langsung ibadah. Tetapi kalau orang itu cinta karena Allah, itu belum tentu menjadi ibadah. Kenapa? Karena itu harus disyaratkan dengan niat. Ya, disyaratkan dengan niat. Nah, maka kalau itu sudah disyaratkan dengan niat, maka itu adalah menjadi kenikmatan. Ya, manisnya iman di situ, yaitu orang cinta karena Allah ataupun benci karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang cinta karena Allah, misalkan tadi, cinta segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ya, Allah cinta kepada orang bertakwa, ya kita cinta kepada mereka. Allah cinta kepada ketaatan, ya kita cinta kepada mereka. Allah cinta orang-orang yang bertobat, ya kita juga cinta. Ya. Jadi segala sesuatu yang dicintai Allah kita harus cintai. Nah, ini menunjukkan seseorang itu cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sebaliknya juga, kita juga harus membenci segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dengan sebaliknya ini akan semakin sempurna. Jadi kesempurnaan itu dengan kita mewujudkan juga kebalikannya. Ya, kita mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, tetapi kita juga harus membenci segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga adalah cinta yang sifatnya tabiat manusia. Contoh misalkan adalah seseorang itu cinta kepada makanan misalkan, ya kegemaran yang seperti ini itu adalah sifatnya tabiat manusia. Ini tidak dilarang di dalam Islam selama tidak berlebihan. Ya, kalau berlebihan maka segala sesuatu yang berlebihan itu dilarang. Misalkan Nabi itu cinta kepada parfum. Ya, beliau sangat cinta kepada parfum. Ini tabiat. Ya, bukan karena Allah, bukan karena ibadah, tetapi karena tabiat. Dan ini hal yang diperbolehkan seandainya kita memiliki kecintaan yang seperti itu. Tapi kita harus ingat, kecintaan seperti itu tidak boleh mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka penulis itu menjelaskan dalam bab ini tentang masalah cinta ini, cinta kepada Allah, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minan nas ya mayattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Ya. Ada sebagian manusia yang mereka mengambil selain Allah andada sebagai tandingan untuk Allah, yuhibbunahum, kemudian mereka mencintainya ka hubbillah seperti mencintai kepada Allah. Nah, inilah kesyirikannya di sini. Orang dikatakan musyrik dalam mahabbah adalah seandainya orang itu mencintai selain Allah, layaknya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh paling konkret saja misalkan orang-orang Hindu, orang-orang Buddha ya, kemudian orang-orang Nasrani, mereka yang sangat cinta kepada sesembahan mereka, itu layaknya mencintai Allah. Maka ini yang dikatakan dengan kesyirikan. Ya. Maka kalau ada orang yang mengaku beriman tetapi masih melakukan hal tersebut, maka dikatakan mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini merupakan sebuah wanti-wanti ya kepada kita, peringatan ya. Jadi huruf ka di sini kahubillah seperti ya, jadi seandainya ada seseorang yang muslim kemudian dia mencintai selain Allah seperti itu hampir sama ya ataupun sama. Jadi ada seandainya ada seorang yang mencintai sesuatu kok sama kecintaannya kepada Allah, ya tingkat kecintaannya sama, maka ini juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena Allah katakan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman dengan benar, dia lebih mencintai Allah. Maka tidak boleh seorang beriman dia mencintai segala sesuatu di atas kecintaannya kepada Allah. Orang sepadan saja enggak boleh, karena dalam ayat ini sepadan. Jadi orang itu mencintai selain Allah layaknya ataupun kahubillah seperti cinta kepada Allah. Ya, jadi kalau kecintaan kita kepada selain Allah kok disamakan dengan kecintaannya kepada Allah, maka itu tidak boleh. Apalagi kalau seseorang mencintai segala sesuatu melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. Maka itu akan nampak di dalam amalan seseorang. Ya, orang itu benar-benar cintanya kepada Allah benar atau tidak, maka akan terlihat dari amal perbuatannya. Dari amal perbuatan itu akan menunjukkan apa yang ada di dalam hati seseorang. Ya, kalau orang itu betul-betul mengaku cinta kepada Allah dengan benar, ya maka mereka lebih mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Contoh misalkan, dulu pada saat dalam perang Badar, Rasul itu menawarkan, ya, beliau bersabda, Allah memberikan dua pilihan kepada kalian, ya. Kalian berperang dengan kafilah dagang atau kalian berperang dengan pasukan perang. Ya, karena musuh kan ada dua, ya, ada kafilah dagang Abu Sufyan, yang kedua adalah pasukan yang dikirim dari Mekah. Ya, Rasul menawarkan, kalian memilih yang mana? Ya, sebagian mengatakan, biar lebih mudah kita perang dengan pasukan, dengan pedagang saja. Ternyata apa? Ternyata Rasul mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kalian harus berperang dengan pasukan perang. Nah, jadi pilihannya harus berperang dengan pasukan perang. Dan nah, mereka kan tidak siap. Ya, mereka bukan pasukan perang, mereka juga tidak niatkan untuk berperang. Ya, sehingga Rasul di situ beliau menguji bagaimana imannya para sahabat, bagaimana cintanya mereka kepada Allah. Maka disitulah Abu Bakar berkata, kan gitu. Kemudian Umar berkata, ya. Kemudian setelah itu Mi'dad berkata juga. Nah, ini orang-orang Mekah semua, orang-orang Muhajirin semua. Mereka semua mengatakan kalau Allah itu perintahkan, ya udah jalan ya Rasulullah. Ya perang sudah. Kita enggak usah berpikir, walaupun mereka pasukan mereka 3 kali lebih besar, tapi kalau itu diperintahkan oleh Allah, maka ya kita ambil itu. Ini contoh cinta kepada Allah, ya. Jadi walaupun tadinya bukan dipilih, tapi karena ini lebih diperintahkan oleh Allah, maka seseorang itu mendahulukan ini di atas apa yang dia inginkan. Nah, akhirnya Rasul juga ingin tahu bagaimana orang-orang Ansor. Ya, ada Sa'ad bin Mu'ad, ya, kemudian ditanya oleh Rasulullah, ya, ya, tentang orang-orang Ansor ini kira-kira bagaimana. Ya, sama juga, ya, Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, ya, apapun yang itu diperintahkan oleh Allah, maka kita jalan, ya. Walaupun kita harus menyeberang lautan pun, kalau itu diperintahkan oleh Allah, maka kita ambil itu. Ya, maka di sini Rasul itu mengetahui bagaimana kadar kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan beliau mantan, seandainya kita diperintahkan untuk nyeberang lautan, nyeberang samudra saja, kita akan lakukan itu seandainya itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hakikat cinta yang sebenarnya itu seperti ini. Jadi melakukan pengorbanan untuk yang mereka cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kecintaan kepada Allah ini tidak bisa mengalahkan kecintaan para sahabat kepada apa yang mereka miliki. Dalam perang Badar, Abu Bakar berperang dengan anaknya, ya, Abdurrahman bin Abu Bakar, ya. Umar berperang dengan saudaranya, ya. Begitu banyak sahabat yang kemudian akhirnya berhadapan dengan kaum kerabatnya. Kenapa? Karena mereka benar imannya. Mereka lebih mendahulukan perintah Allah daripada kaum kerabat mereka sendiri, ya. Kemudian juga misalkan di dalam perang Tabuk, Rasul mengumumkan para sahabat untuk menyumbang, ya, dengan harta mereka, karena ini adalah pasukan yang besar, berperang dengan Romawi, membutuhkan perbekalan yang banyak. Ya, semua, hampir semua orang Madinah itu menyumbang semua. Yang perempuan juga nyumbang, yang laki-laki juga menyumbang, ya. Bahkan ada seorang yang dia, ya, fakir, kemudian dia malam hari bekerja, ya. Karena Rasul sudah mengumumkan seperti itu, kemudian dia tidak bisa menyumbang, pada malam hari dia bekerja kepada orang Yahudi untuk menyirami kebun kurmanya. Ya. Dan dia mendapatkan hanya berapa? Ya, 1 sok korma, kemudian 1 sok ini diberikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inilah yang saya bisa sumbangkan untuk pasukan ini. Ya. Maka dalam perang ini kan yang kisahnya Umar bin Khattab yang menyumbang setengah hartanya. Ya, kemudian Abu Bakar menyumbang seluruh hartanya. Kenapa sampai seperti ini? Ya, ini adalah buah cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terlihat ya pengakuan cinta mereka kepada Allah itu terlihat dengan amal-amal mereka. Maka suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau duduk di samping Rasulullah dan beliau ingin sekali menyampaikan bagaimana kecintaan beliau kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, Anda adalah orang yang paling saya cintai setelah kecintaan saya kepada diri saya." Jadi beliau mengatakan, "Engkau adalah orang yang paling saya cintai setelah kecintaanku kepada diriku sendiri." Ya. Maka Rasul mengatakan, "Ya Umar, tidak boleh seperti itu. Ya. Kamu tidak akan beriman dengan sempurna sampai menjadikan aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri." Ya, maka setelah itu Umar langsung mengatakan, sekarang wahai Rasulullah, engkau lebih saya cintai daripada diriku sendiri. Jadi engkau lebih saya cintai daripada diriku sendiri. Maka Rasul mengatakan, ya sekaranglah. Maksudnya sekaranglah baru engkau sempurna imannya. Ya, kalau tadi belum sempurna, karena Umar masih mencintai dirinya lebih dia cintai daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita lihat bagaimana kecintaan para sahabat di dalam peperangan, mereka yang menjadi tameng-tamengnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Talha bin Ubaidillah dia mengatakan, ya maka tidak boleh ada satu anak panah pun yang menyentuh kulit Rasulullah kecuali dia harus menyentuh kulitku dulu. Misalkan di dalam perang Uhud, ya bagaimana beliau membentengi Rasul, yang menjagain Rasul agar Rasul itu tidak terkena panah-panah yang dilemparkan oleh musuh. Kenapa? Ya karena mereka lebih mencintai Rasul daripada diri mereka sendiri. Ini kecintaan seperti ini yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini bukan hal yang tidak masuk akal di dalam. Kenapa sih kita harus mencintai Allah? Kemudian kenapa kita harus mencintai Rasul sallallahu di atas segala-galanya? Yang pertama, kalau kecintaan kepada Allah, jelas ini sangat logis. Pada saat seseorang itu cinta kepada orang tua, kecintaan itu lahir karena kebaikan orang tua, jasa orang tua. Nah, kalau kebaikan Allah melebihi ya kebaikan dari orang tua kita. Ya, kalau orang tua kita ya melahirkan kita, membesarkan kita, ya. Kalau Allah lebih dari itu, Allah lah yang menjadikan orang tua cinta kepada kita. Ya, Allah yang memberikan segala sesuatunya. Sehingga kecintaan kita kepada Allah harus jauh lebih besar. Begitu juga cinta kepada Rasul, maka ya kalau kita lihat di dalam dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkorban seluruhnya dengan harta, dengan jiwa beliau. Ya, beliau tidak pernah merasa lelah. Beliau tidak pernah menyerah, ya, bagaimanapun cobaan di dalam dakwah, beliau semata-mata adalah berdakwah untuk umat beliau, untuk kita. Ya. Beliau sudah mengorbankan segala-galanya, hidupnya pun dikorbankan. Ya, seakan-akan beliau tidak pernah mencicipi, ya, seperti di dalam hadis ini, Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, tidak pernah sekalipun di rumah Rasulullah itu ada daging domba. Ya, belum pernah. Ya. Aisyah mengatakan, istri-istri Rasulullah tidak pernah makan 3 hari berturut-turut kenyang, itu tidak pernah. Ya. Jadi kalau sudah makan sehari 2 hari kenyang, berarti besok ada laparnya. Disebutkan seperti itu. Dan Rasul tidak sama sekali istilahnya menikmati hasil dakwah beliau dalam kehidupan dunia ini. Ya. Beliau habiskan seluruh apa yang beliau miliki ya semata-mata hanya untuk umat. Ya. Beliau tidak pernah menyembunyikan risalah. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, segala sesuatu yang mendekatkan seseorang itu kepada surga pasti sudah diajarkan oleh Rasulullah. Dan segala sesuatu yang menyebabkan seseorang jatuh ke dalam neraka itu juga sudah diajarkan oleh Rasulullah bagaimana orang itu selamat tidak masuk ke dalam neraka. Dan kecintaan Rasulullah kepada umatnya bukan hanya di dunia, bahkan nanti kelak sampai di akhirat. Bagaimana misalkan beliau menceritakan tentang kisah Al-Kautsar, telaga Rasulullah, di mana telaga ini cangkir-cangkirnya itu sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Ya. Kemudian barang siapa yang minum dari telaganya Rasul maka tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Maka di situ Rasul memanggil seluruh umatnya, dikatakan umatku, mari kemari umatku. Beliau ingin bagaimana umatnya seluruhnya untuk minum ya di telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah tidak boleh, ya. Karena engkau tidak mengetahui apa yang diamalkan oleh umatmu setelah engkau meninggal. Ya. Beliau panggil semua, ya. Umat ini kemudian dicegah oleh Jibril alaihissalam, tapi Rasul tetap mengatakan, umati, itu umatku wahai Jibril, itu umatku. Tapi Jibril mengatakan, ya Rasulullah engkau tidak tahu apa yang diamalkan oleh umatmu. Ya. Kecintaan Rasul saja sampai di akhirat seperti itu. Kemudian Rasul memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, ini kecintaan yang begitu besar, yang begitu tulus. Ya. Maka dengan hal seperti ini tentu ya, kita juga akan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya manusia, sejahat-jahat manusia, kalau diberikan kebaikan pasti orang itu akan luluh. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah bahwasanya manusia adalah Abdul Khair. Manusia itu adalah hamba kebaikan. Kalau diberikan kebaikan maka orang itu pasti akan menghamba. Kita saja kalau tidak dilarang oleh Islam, pasti kita akan menghamba kepada Rasulullah, karena kebaikan dari Rasul. Tetapi karena dilarang oleh agama, kita tidak boleh menghambakan kepada Rasulullah, maka kita tidak melakukannya. Begitu juga misalkan umat Nasrani, karena mereka mengira bagaimana kebaikan Nabi Isa alaihissalam, mereka melihat kebaikan Nabi Isa, ya akhirnya mereka menghambakan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kita sebagai umat Muslim yang kita diberikan batasan-batasan kapan kita harus mencintai, ya, dan sebagaimana kemudian seberapa besar kecintaan kita kepada yang kita cintai. Kita sangat cinta kepada Rasulullah, ya, tetapi ada batasannya. Kita tidak boleh berlebihan sehingga kita mengangkat derajat beliau di atas kecintaan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara bentuk cinta kepada Allah dan Rasulnya tentu kita adalah taat kepada mereka. Cinta kepada Rasulullah, kita lebih mendahulukan perintah-perintah Rasulullah dari yang lainnya. Ya. Pada saat kita mengaku cinta kepada Rasulullah, kita juga harus punya cemburu kepada Rasulullah. Kadang kita melihat berita ada seseorang yang balas dendam. Ya, jadi kemarin saya membaca sebuah kisah, dan ini kisah ini cukup memprihatinkan, ya. Jadi ada seorang anak yang sangat pandai dia. Ada seorang anak yang sangat pandai, dia masih SD. Kemudian ternyata dia mendapatkan musibah, bapaknya itu dibunuh oleh preman pasar. Ya, dibunuh oleh preman pasar. Sehingga apa? Yes. Dia sebagai seorang anak yang punya naluri, kemudian pembunuh ini tidak cepat ditangkap, akhirnya si anak ini punya inisiatif, didatangi pakai pisau dapur, dan preman ini kemudian dibunuh. Nah, kemudian apa? Ya, karena dia membunuh orang, ya akhirnya dia juga dipenjara. Masih anak-anak di penjara. Cuman karena dia pandai, dia bisa keluar dari penjara dua kali. Ya, dia pada saat dikasih makanan, ya, ada makanan yang terbikin dari singkong, ya, kemudian dia busukkan, ya, kemudian akhirnya terjadi fermentasi di situ. Nah, ternyata cairan ini itu bisa menjadikan besi itu lentur, ya, lentur, kemudian dia, ya, kemudian bisa merenggangkan besi itu, kemudian dia bisa pulang. Ini yang pertama. Kemudian setelah itu ditangkap lagi, dimasukkan lagi penjara. Kemudian dia masuk lagi ke penjara, kemudian dia bisa lolos lagi. Dia masuk ke dalam keranjang sampah karena dimasak anak-anak. Bisa keluar lagi. Nah, kemudian yang kedua, ya, kepala penjaranya perempuan. Ya, kemudian maka kepala penjaranya mengatakan, tidak usah susah-susah mencari dia kemana-mana. Cari saja di tempat ibunya. Cari saja di tempat ibunya. Kenapa? Ya, karena anak ini keluar semata-mata hanya kangen kepada ibunya saja. Bukan masalah apa, karena dia begitu kangennya, begitu rindunya kepada ibunya. Ya. Kita bayangkan bagaimana kecintaan yang seperti ini. Ya. Kecintaan yang sangat luar biasa seperti ini. Tetapi apa? Ya, sekali lagi, ya, kecintaan seseorang kepada manusia, ya, walaupun itu kepada orang tuanya, maka tidak boleh mengalahkan kecintaan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seseorang itu bisa cinta seperti ini kepada manusia, maka dia harus bisa mencintai lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam ayat lain yang disebutkan oleh penulis, yaitu adalah di dalam surat At-Taubah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtartumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri." Ini ayat peringatan yang cukup keras, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah wahai Muhammad, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa aswajukum, dan istri-istri kalian, wa asyiratukum, ataupun kaum kerabat kalian, wa amwal, dan ataupun harta yang kalian takutkan kebangkrutannya, dan jual beli yang kalian takutkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat-tempat tinggal yang kalian cintai, ahabba ilaikum, jika semuanya itu menjadikan lebih kalian cintai, minallahi wa rasulih, daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya, ataupun wajihadin fisabilih, ataupun lebih cinta daripada jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah. Fatarabbasu artinya tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi'amri, sampai Allah memutuskan perkaranya. Nah, ayat ini disebutkan oleh para ulama, ini adalah ayat yang memberikan ancaman kepada orang yang ya, kecintaannya ya, kepada orang tua, kepada anak, kepada istri, kepada harta, kepada keluarga, itu mengalahkan kecintaannya kepada Allah. Maka Allah mengatakan, tunggulah Allah yang memutuskan perkara tersebut. Nah, ini apa? Ini terjadi kesyirikan di sini. Ya, dia lebih mencintai selain Allah Subhanahu wa taala daripada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diperbolehkan. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Jadi disebutkan, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai menjadikan aku itu Rasulullah SAW, lebih dicintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, ataupun manusia seluruhnya. Dan Nabi sudah bersabda, tidak akan sempurna iman orang itu. Jadi di dalam hal ini kita harus punya mindset, kita harus punya perspektif sebagaimana Al-Quran. Kita tidak boleh mencintai orang tua, anak, ataupun manusia yang mengalahkan kecintaan kepada Rasul. Kenapa? Karena Islam, Al-Quran sudah mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ingatlah bahwasanya harta dan anak kalian adalah fitnah, ujian. Ya, maka kita harus hati-hati, ujian ya. Kalau kita harus, Al-Quran sudah mengatakan mereka adalah ujian, ya maka kita tidak boleh mencintai, ya melebihi kecintaannya kepada Allah dan Rasul. Ini, nah oleh para ulama disebutkan tidak beriman di sini menunjukkan tidak sempurna iman seseorang. Ya, secara praktiknya jelaslah kalau orang itu lebih mendahulukan yang lain kan ibadahnya pasti terbengkalai, terkalahkan. Ya, pada saat orang itu melakukan kebaikan-kebaikan pasti akan terkalahkan dengan apa yang mereka sukai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kajian hal seperti ini perlu kita banyak referensi ya. Banyak juga kita mengambil ibroh pelajaran dari kehidupan-kehidupan ya. Kemudian juga kita harus mengkaji tentang asma sifat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ini kita bisa semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting juga adalah kita harus sering memikirkan tentang ini, ataupun muhasabah ya, ataupun kita melakukan penyadaran kepada diri kita akan hakikat kebenaran ini. Ya, bagaimana kita selalu mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Mungkin ini saja, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita sudah masuk salat Isya, kita akhiri saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.